Waruhu tai ruh iku laisa ora ana apa ruh ora ana iku bikalamin kelawan kalam, padahal ruh itu bukan kalam. Lah terus apa? Walaisa. Walaisa lan ora ana apa al-muradu kang dikersake bil amri kelawan amri ku asanu perkara urusan. Enggak. Amrullah kok ming urusane Allah. Hatta yakuna singgo ana apa al-muradu kang dikersakaken bil kelawan amr. Iku ana usak temene ruh. Iku min khalqillah saking ciptane Allah fakot mongko bloko. Enggak. Lah nek panjenengane sing dimaksud amrillah ki maksude perintahe Allah sing dimaksud gaweane Allah ngono. Oh. Ora lah nek ngono ae liyane ruh ya iya. Iya to. Liyane ruh ya gaweane Allah li ana dzalika. Karena sak temene mengkono-mengkono al-amru bi makna sakni. Amr di maknane urusan. Iku amun umum di jami'il makhlukati ing dalam sekabiane makhluk. Padahal balil alamu. Nah, terus ya napa niku sing dimaksud amr niku? Balil alamu bali utahi jeneng alam. Alam iku alamane ana alam loro. Nomor siji alamul amri, diarani alamul amri, ngono ae. Wa alamul khalqi lan alam khalqi. Alam makhluk karo alam amr. Walillahi aniku tetep kedhuwe Gusti Allah. Al khalqu utawi ana makhluk gaweane Allah, wal amr lan ana amr, amre Allah. Amr makna apa? Yus amr ngono ae. Ngono dhisik amr. Fal ajsamu mongko utawi jisim benda zawatul kamiyati kang duweni bobot etungan wal maqadir lan ukuran iku min alamil amri saking alam amr fal ajsamu zawatul kamiyati wal qadir wal maqadir iku min alamil amri saking alam amr wal khalqilan alam khalqu. Izan al-khalqu ibaratun ani takdir piwat ilisan. Izan tamun kaya mangkono al-khalqu utawi sing jeneng khalqu gawe iku ibaratun tembung. Iku ibaratun tembung ani takdiri saking takdir mestekno piwat ilisani ing dalem deleh lisan. Wa kullu mawjudin utai saben-saben mawjud iku munazzahun anil kamiyati wal mikdari fa innahu min alamil amri. Wa kullu mawlud wa kullu mawjudin utai saben-saben perkara kang mawjud muga munazahin kang suci anil kamiyati saking etung-etungan wal megdarilan ukuran iku fainau mongko sak temene maujud iku min alamil amri saking alam amr. Dan maujud dijelentreh lagi wasar hudhalika utawi penjelasannya mengkono-mengkono soal hakikate amr iku sirur ruhi dadi rahasiane ruh. Lah di sini tidak boleh diterangkan. Ngono. Wala rukhsata. Lan ora ana kemurahan iku maujud fi dzikri ing dalam nyebut rahasiane ruh. Mergo apa? Listidrori aksaril khalqi. Krana dadi madorote akeh-akeh makhluk tanpa madorot bisimahi kan ngrungokno sirir ruh. Mergolek rahasiane ruh itu diomong no, itu akan merusak makhluk. Bukan kok berarti Kanjeng Nabi orang ngerti sirri ruh. Ngono lho. Contone nuwun sewu iki beblak-blakane omong. Ya sakjane kabeh wong tuwa bapak karo ibu itu kan mesti tahu kumpul ya tak? Lah bukti nih lah sampai dua anak bareng we ya tak? Tapi piye to rahasiane kumpule bapak karo ibu? Rahasiane apa? Ya katakan aja kumpule bapak mbek ibu itu urusane bapak mbek ibu. Lho apa urusan itu berarti terus bendina bapak mbek ibu ngurusi ngono kuwi lek ora. Ora ngono maknane. Itu tidak boleh diceritakan kepada anak. Mergo lek sampai cerita bab kumpule bapak mbek ibu diceritakno ning anak-anak malah rusak. Ora kok berarti wong tuane gak ngerti soal kumpul. Ngerti, sangat-sangat ngerti. Tapi itu gak boleh diomongkan. Begitu pula soal ruh. Para nabi ngerti rahasianya ruh itu ngerti. Tapi nabi gak boleh menceritakan soal sirri ruh itu ya, kecuali hanya sekedar global. Kulir ruhu min amri rabbi, ruh itu urusane pangeran. Ngono. Contohnya Kasiril Qadri, contohnya mana? Kasiril Qadri kaya dene rahasiane takdir. Alati kang muni akan dicegah apa Sirul Qadri dicegah min isyaihi saking saking ngetokno. Ini saya saking nyebar-nyebarno Sirril Qadri buka Sirril Qadri enggak boleh rahasia takdir diomong-omong nih. No, mulanya sampai ditakokno malah jadi madorot. Kecuali, no, kecuali kalau sudah waktunya dia tahu sendiri. Enggak usah takok, dia ngerti dhewe. Anak soleh wis gedhe, rabi dhewe kan ngerti dhewe. Ya kuna ora usah takok mosok terus sok pemane nungsa umantu terus takok maro tuwa. Anu Pak maro tuwa carane kumpul bojo niku terus pundi mosok ya takok ngono kan ya ora perlu to. Wis ngerti dhewe sok ben ya ngono. Kowe lek sok wayahe ngerti ruh. Krana rohanimu wis resik kaya resike para nabi, kowe karo Allah ya dibukakno rahasiane ruh. Ngono, tapi ora perlu takok. Ora perlu takok. Tapi kok sok ngerti kowe. Ngerti. Melane paman arafa. Monggo sema paman monggo tahi sapa wong iku arafa ngerti sapa man. Sira ruhi ing rahasiane ruh faqad arafa. Monggo teman-teman ngerti sapa man. Ngerti nafsahu ing jiwane man. La wa iza arafa lan tekane ngerti sapa man. Nafsahu ing jiwane man. Fakat arafa mongko teman-teman ngerti sapa man robbahu yang pangerane man. Siapa yang tahu hakikat kejiwaannya, maka dia akan tahu Tuhannya. Wa idza arafa antuk kalane ngerti sapa man. Ngerti nafsahu ing jiwane man, wa robbahu lan pangerane man arafa. Mongko ngerti sapa man. Ngerti anau sak temene saat temene nafsahu, saat temene sirar ruh lan nafsahu, iku amrun robbaniyun, perkara sing bangsa pangeran. Bitop ihi kelan watek iman, wa fitrati lan fitrah iman. Ngono. Jadi bagi wong sing wis rabi, wis otomatis ngerti carane kumpul bojo secara tabiat, ora mergo dikabari. Malah dikabarnya jadi rusak. Ngono upamane enek mantu atau calon mantu diceluk maratuwa. Ngene lho le, carane kumpul bojo kuwi. Kaya nalika aku kumpul makmu biyen, iku kawitane ngene ngene ngene diceritakno sitok, ya malah rusak. Harga dirinya maratuwa rusak di mata mantune. Malah rusak. Enggak boleh. Biarkan aja, nanti orang yang tahu rahasia ini kumpul bojo, maka dia akan tahu dengan sendirinya. Ya apa rahasia ini kumpul bojo? Lewat berita malah rusak apa? Nah, nule. Wong lek kumpul bojo kuwi ngeses-neses. Ya, delalah, dhewe pas turu. Jejer koncone lara untung ya ngeses-neses. Wah, gak penak, berarti wong kumpul bojo kuwi gak penak. Bukti nih, lah koncoku ngeses-ngeses ki lara untu lah. Malah gak bener, malah gak bener. Nanti akan tahu secara sendirinya bahwa ruh itu amrun robbaniun. Lah terus amrun robbaniun ku sing piye? Ya amrun robbaniun ngono ae. Dadi dikandani ngeses-ngeses ngono ae lho penak. Ngeses-ngeses sing piye? Ngeses-ngeses. Wis ngono ae ora kok terus. Beda lho iki ngesese wong kumpul bojo karo ngesese wong kepedesan karo ngesese wong lara untu gak padha. Lah tapi lak padha ngesi, iya padha ngesi ning beda. Lho bedane kuwi ya napa? Lho ora kena mbok tuntut, sekarang gak bisa diceritakan. Nah, tik kalau kamu sudah rabi sendiri secara otomatis secara tabiat kamu akan tahu bagaimana ngesese wong kumpul bojo, piye ngesese wong lara untu lan piye ngesese wong kepedesan. Ngono. Wa annahu lan sak temene. Sak temene amrun robbaniun utawa amri ruh apa sirri ruh. Wa annahu lan sak temene rahasiane ruh bil alamil jismani ing dalam amal bangsa benda iku ghoribun perkara sing ghorib perkara sing asing. Urusan roh itu di alam wajak ini sesuatu yang asing. Ngene sosok ya iso medeni barang. Wong sadhe demit barang kuwi ho medeni wong barang asing. Wa annahu butau lan sak temene oleh medun roh. Oleh medun roh ilahi maring jisim, maring badan wadak iku lam yakun. Ikulam yakun ora ana apa mudune roh ora ana iku bimu ketadotop iki kelawan tuntutan tabiate roh itu enggak. Jadi roh masuk ning raga itu tidak cocok jane. Dudu nggone. Dudu tabiate, dudu tabiate. Fidati dalam zate roh ki ora bal bi amrin aridin. Balbi amrin balik sebab ono perkoro aridin kang anyar teko waribin kang asing mindati saking zate ruh. Lah apa iku wadhalikal arid, wadhalikal aridu teh mengkono-mengkono barang kang anyar teko algoribu kalgoribu kang asing iku waroda wustu mekopo ngarit gorib barang anyar sing asing wis teko ala Adama ing ngatasé Nabi Adam alaihi salam wa abbarolan gawe tembung sapa Allah anhu tentang tekane barang anyar teko ning gone Adam digawe tembung bil maksiati kelawan istilah maksiat. Loh ngono. Dadi roh masuk ning jiwane menungsa meh jiwa masuk ning ragane menungsa iku kaya Nabi Adam medho ning bumi. Artine apa? Itu bukan tabiatnya. Bukan tabiatnya, bukan tuntutan kejiwaannya. Mulane diarani maksiat. Ngono. Diarani maksiat piye? Iya, pembangkangan dari tabiat. Mestine ruh itu manggone ning swarga. Ono, kok terus bangkang, terus medun nek cara wayange dewa iki manggone ning kayangan. Dewa kok maksiat ning kayangan, ya terus disedakne akhirnya dadi apa? Dadi buta ning alam ngarcapada. Ngono, lha kuwi kudu diruwat. Ngono. Diruwat dadi roh masuk ke ragane manungsa itu seperti Nabi Adam masuk ning bumi. Sing asli Nabi Adam ki manggone ning swarga karena terjadi kepembangkangan. Ya, itulah dikatakan bangkang itu tadi. Akhirnya medun melorot manggone ning bumi sing paling patut kanggo kemaksiatan. Mboten. Lah nek sing roh ya ngono, roh kuwi krana pancen enek perkara anyar teko roh kuwi duwe kepinginan-kepinginan. Mergo nalika isih wujud roh, dhewe ora iso pengin. Arep kepingin wong roh piye lek kepingin. Bisane nuruti kepinginan, dhewe kudu duwe jiwa, kudu duwe raga. Lah, akhirnya dia ngadakan pelanggaran. Nah, terus terusir dari jiwane Robi medun ning jiwane ning rogo iki. Lah, bangsa ning rogo dadi terbatas. Tangane sakjane kepengin nyandak sing adoh, tapi wong tangan mek sak meter ora nyandak. Akhirnya ruh itu di dalam rogone menungsa seperti terhukum. Es. Wahya utai sing jenenge maksiat. Ora kok maksiat dalam arti pembangkangan. Pembangkangan kemaksiatan sing dosa, ora ngono iki sakjane. Kemaksiatan yang dimaksud di sini adalah alati perkara, hatot kang wis iso mlorotaken, iso nglungsur apa-apa maksiat ku ing Nabi Adam diplorotno anil jannati saking swarga. Nah, apa swarga iku alatikan yang kang utawi jannah iku alyakul we patut dihiklawane Nabi Adam mergo apa bimuktado zatihi kelawan tatrapane zate Nabi Adam. Mergo Nabi Adam wis kedunungan apa? Nabi Adam kedunungan alama adamal asma. Nabi Adam wis kedunungan asma'e Allah, wis kedunungan ilmune Allah. Nah itu patute kudune apa? Sebo ning ngersane Gusti Allah. Lah krana ana ngarit baru, ada sesuatu yang baru yang asing di dalam dirinya Adam, yaitu keinginan melanggar itu tadi. Ngono. Wah, akhirnya keplorot. Fa'inaha mongko sak temene jannah swarga iku fi jiwari Rabbi ana ing ngersane Pangeran Ta'ala Maha Luhur Rabb. Wes, itu pengetahuan tentang ruh ya sebatas itu aja. Wa nauran sak temene ruh iku amrun robbaniyun. Wana ora sak temene roh iku amrun robbaniyun perkara kang bangsa pangeran. Wahaninuhu tawi kangene. Wahaninuhu tawi kerinduane roh ila jiwari Ta'ala. Ila jiwari maring sandinge Allah Ta'ala maulur Allah. Lahuma Ta'ala. Lahu maring roh iku tabiiyun bangsa tabiat. Zatiyun kang bangsa zat. No. Illa ayu sarifahu. Kejaba nalik arep yen to ngengokaken sapa Allahu ing ruh. Dienono an muktado tabihi saking tuntutan tabiate ruh. Kecuali ketika ruh itu sudah berpaling. Wis gak merhatekno Gusti Allah. Akhirnya terus merhatekno panganan, merhatekno wedoan, merhatekno dunya. Lah terus lali malaikat kangen Gusti Allah. Jane sakjane asline wong kuwi lek sik kumpul bojone ning omah, bojone ketok ayu jane. Lah tapi bangsa wis metu omah tok pasar, lah ketok akeh wong ketok teng glebyar ayu-ayu, lali bojone ning omah. Male ora muktado tidak menuntut untuk dilayani bojone. An muktado tabihi. Kejaba yen to ngengokaken ngene, ila an yusarifa ora usah difaili dhisik. Ila an yusarifa kejaba yen to bisa memalingkan hu ing ruh dipalingkan an muktado tabihi saking tuntutan tatrapan tabiate si ruh. Apa sing ngengokaken awaridul alam? Awaridul alam pira-pira anyar tekone ngalam al-ghorib kang asing mindati saking zate ruh, piye terus e bayan sah mongko bajur lali apa roh indah dalika nalikane mengkono-mengkono nuruti ngalam horib dunia ini jenis ngalam horib mongko lali indah dalika nalikane mengkono-mengkono nututi alam horib lali nafsahu ing jiwane si ruh ing awake dhewe ruh warobah lan pangerane ruh akhirnya ruh itu jadi lupa sakjane ndek iku piye sakjane pangerane iku piye padahal sakjane wis tau ketemu kenapa kok lupa iya mergo kepilo karo kebiaring dunya mulane fa mahma fa'ala wa mahma fa'ala lan semongso-mongso agawe sapa si ruh zalika yang mengkono-mengkono lali pangeran lali awake dhewe tur lali pangeran ya faqad zalama monggo teman-teman wis ngani ngoyo wis zalim sapa si ruh zalim nafsu awake dhewe ne si ruh izkila krana wis didhawuhaken lau maring ruh apa sing didhawuhaken wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum ulaika humul fasiqun surat al-hasyr surat al-hasyr ayat 19 wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum kalladzina nasullaha fa'ansahum ulaika humul fasiqun wala takunu lan aja padha ana sira kabeh iku kalawina kaya wong akeh nasu kang padha lali sapa lawina Allah ing Gusti Allah mek wong ki lali Gusti Allah fa ansahum fa ansa mongko dadi akan lali sapa Allahum ing lawina dhewe wong lek lali Gusti Allah akhirnya wong kuwi lali karo awake dhewe terus otomatis apa aku ngono lali ta mbek awake dhewe mergo lali Gusti Allah ngono mbok anggap apa aku terserah lah aku mbok anggap apa lah kaya ngono kok dhewe pati dhek lek dhek iki kawulane Allah ay al-kharijuna fa'ansahum ulaika utai mengkono-mengkono ladina sing padha lali hum ya ulaik iku al-fasikuna piro-piro wong kang padha fasik ay al-kharijuna tegese kang padha metu kabeh metu an muqtada tabihim saking tuntutan tabiate si ladina mereka itu sebenarnya keluar dari tabiat aslinya ngono koyo dene bedes asline bedes ya penculat-penculit muane rono penculat-penculat lah dene iki nek bedes kok iso ngangkat kayu jur diabani ditabuh dumping-dumping sari nah mak muning pasar wah aneh ge ora antang ngono kuwi sarina mikul kayu edet. Itu sudah di luar tabiatnya lupa pada tabiat aslinya kenapa? Mereka dia ke pilot karo iming-imingi sing naboi yang dilatih harus sing naboi dubing jajal itu kok terus dubing-dubingnya hilang delala pawange sing latih kuwi mati pisan terus balik ning alasne ya penculat-penculit neh ruhmu ya ngono ruhmu ki kan wis tau ketemu Allah tau jejer Allah ning swarga ah golek apa dubyeng-dubyeng dunya iki ilang mugo marai sing lali kuwi didubyeng-dubyeng dunya male kaya sarina ke pasar dubyeng-dubyeng duwe ning pasar go kangkung ning pasar go klopo lan jajal wis lali maksudnya wis ora eling dunya atine zikir balik ning jiwari lah liwat asma wa alama adamal asma'a dilakoni neh wiridan salat macam-macam otomatis balik neh malah duwe rasa kangen ning Gusti Allah balik ning tabiate neh Dini saiki ene roh kok pengen mangan, pengen golek wedoan, pengen iki macam-macam. Iku wis duduk tabiate. Nek tabiat asline sing jenenge roh itu mesti apa? Dekat kepada Allah. No. Wa madzannatu istiqaqihim. Lan panggonan. Lan panggonan amrih ngehaine si sapa mang? Ram manggone madzannati sing amrih panganan gun. Gun penyonone, gun penyonone itu istilahnya apa madzannah? Gun timbule, gun muncule kewajibane si si fasikun kuwi mang ladina mang. Apa to maksude madzannah istikhake? Madzannah iku yo ibadah kuwi. Jadi orang yang lupa kepada Allah lalu mereka lupa pada diri sendiri, mereka menjadi keluar dari tabiatnya. Tabiate nafsu, tabiate ruh itu kudune merintah. Lah berbalik malah diperintah, mergo kepengin oleh duit akhirnya diperintahkan macul. Lah mulane menderita. Kenapa? Ruh itu sebenarnya menderita. Kenapa kok menderita? Mergo duduk tabiate. Wong nek tabiate wong sing asli kan seneng sing adem lah. Lah iki enak wong kok dipepe ning lapangan karo kong begungak-begungke ngobitno pacul tersiksa. Ya, tersiksa. Wong roh kuwi kudune jejer Allah, iki moro jejer duduk liya duduk Allah, jejer liyane Allah, tersiksa. Iku lek roh sing iki waras. Roh sing wis ilang tabiate ya ora duwe kangen. Kenapa diarani fasik? Keluar dari tabiat. Yukalu tu capaken fasakot us jadi metu. Oparut batu kurma metu. An kamamiha saking mancunge kurma. Kaya manggar metu songko mancung. Brol itu jenenge fasakot. Ruh ya mana? Ruh itu metu songko genggemane Allah. Brol masuk ning rogo. Ngono, iku jenenge fasakot. Wong Islam ya ngono, mestine wong Islam iki kudune direngkuh salat kok. Brol metu ning sawah diarani fasakot, fasek. Fasek. Mulane lek enek wong Islam 3 Jumat berturut-turut gak ikut Jumatan diarani wong fasek. Kenapa fasek? Metu saka lingkaran jamaah. Iya. Lah mestine kumpul ning masjid tok terus ning sawah. Lha mesine kumpul ning masjid kok terus panggah ning toko. Lha iki metu jenenge. Metu saka rombongan. Pasako iki maknane kharaja. Nah. Wa hadi wa idza kharaja tetkalane metu. Idza kharaja tetkalane metu apa? Metu apa apa-apa si rubah kurma mang metuan makdiniha saking punjere saking sumbere rubah alfitri kang bangsa kedadean asline wadi utawi iki makna siriruh iku isyaratun isyarah ila asrorin maring piro-piro rahasia. Ya tazukang podo kepingin listin saki rawai fiha maring mencium maring menghirup piro-piro ambune asor sopo sing podo kepingin al-arifuna piro-piro piro-piro wong sing podo makrifat, orang-orang yang makrifat yang benar-benar jernih hatinya. Mereka getol sekali menginginkan supaya bisa menghirup rahasia ruh itu. Ruh lek waras tenan mesti pengen roh rahasia. Dene ora roh ora pengen ya pancen kebulet-bulet donya. Wong lek artine ngerti tau krungu kabar enek Taman Mini, enek Monas, ya mesti do pengen rono. Nah, tapi wong dhewe wis suwi buk bendina wisuk nimpal. Kawan situ angon karo ngarit. Awan turu. Sore angon maneh. Bar magrib kekeselen turu ngono wae cul cilik. Ya wis blas ora pengin roh Taman Mini, wis ora pengin roh Monas bareng TV ora tau delok. Ora pengin apa-apa. Tapi wong sing semakin ngerti akan semakin tahu, akan semakin pengin tahu yang lebih luas. Wis teko Monas Jakarta ora cukup delok kok kaduan tok, pengin mlebu sakjane ning jero Monas ene apane mesti ngono. Nah, begitu pula ayat-ayat Quran yang penuh dengan isyarah rahasia-rahasia seperti itu, lah itu menjadi ini menjadi kancah perlombaan bagi orang-orang yang ma'rifat untuk membuka rahasia ayat-ayat itu. Nah, termasuk ayat kuliruhu min amri rabbi, itu mereka pengen tahu, mendekat kepada wilayah amri rabbi kuwi. Kuwi wa tasma'izu wa tasma'izu lan ngeroso cukup min simai al-fadhiha saking ngeruang akan lafale lafale apa isyarah sampai ngumpira-pira ngurungokno pira-pira lafale isyarah sapa sing ngeroso cukup al-qasiruna pira-pira wong kang padha kajendhek kabeh ngono mengkeret ngono bagi wong sing ini apa jenenge terbatas pemahaman mereka, maka mendengar kata-kata wala takunu kaladina ngono kuwi wis mengkeret pisan. Tasma izu kuwi mengkeret wis, dia enggak punya semangat untuk membuka yang lebih jauh lagi. Mergo apa fa innaha mongko sak temene alfat iku taduru bisa bahaya kenapa alfat bihim kelawan kosirun riyahul taduru bihim riyahul wirdi bil ju'li fa'inaha mokosak temene kelakuan iku taduru wis melarati bihim kelawan kosirun apa sing melarati riyahul wirdi ambune ono ambune wangen-wangen bil ju'li bil ju'li kelawan dadaan wong sing ora tau kulino mambu wangi-wangi sing dadaan iki iso ngeluh malah ya ta ambune padahal wangi lho ngono kulinane mambu tletok mambu wangi-wangi ya sabat wata baharulan dadi keblerengen apa ayunuhum meripate kosirun adzaifatu kang apes kamata baru kaya oleh keblerengen apa asam susrenge kamatu biru kaya oleh keblerengen yang blerengi apa asam susrenge aida absarul khafafisi eng pira-pira mripate lawa ngono mripat lawa kuwi lek kesinaran sinar srengenge bleng wah akhire gedhe apa kandel lawa lek kawan tangi obrak-obrakan wae mibrak nang watap-natap iku kepadangan tapi lek bengi dhewe malah awas walah iso roh nek uwah mateng bareng bengi peteng kok lawa bongkila kulina roh peteng-peteng petengin dunia ini wah roh wah gona ini gigian barang gona maksiat itu di belas roh no, ada warung mesem belas roh no, ada wana roh wah gue pengen lawa roh peteng-peteng itu ilmu sing pajang malah dadap-dadap deh orang kita semua memahami Al-Quran aman. Pemahaman Al-Quran bagi orang yang terbatas pengetahuan kerohaniannya maka mendengar Al-Quran yang bangsa sirri, bangsa rahasia, oh bisa kedandapan, bisa ingkar juga kan. Tapi bagi orang yang memang ma'rifat betul, arifun, maka malah ingin tahu sakjane rahasiane Al-Quran itu apa. Itu wan fitahwa dal bab utawi kebuka iki kilawang min siril qalbi saking rahasiane ati ila alamil malakuti maring alam malakut iku yusama diarani apa kebuka diarani ma'rifatan ing jeneng ma'rifat. Nah kalau hatimu terbuka lalu memahami alam malakut termasuk sirur ruh, termasuk apa rahasia kelupaan kepada Allah itu kayak apa, rahasiane maksiat itu apa, maksiat kok iso dadekne wong mlebu neraka iku piye, dan seterusnya dan seterusnya. Kebuka yang demikian itulah dinamakan ma'rifat wa wilayatan lan diarani pangkat kewalian. Wa yusamalan diarani apa sapa sahibu. Wa yusamalan dikai jeneng diarani sapa sahibu wong kang duweni apa mang ma'rifat lan wilayah utawa sing duweni infitah kebuka ayati diarani walian ing jeneng wali. Wa arifan lan jeneng arif. Nah, wahya utawi ma'rifat lan wilayah iku mabadi maqamatil anbiya, permulaane kawit-kawitane pira-pira maqame para nabi ngono. Wa akhiru maqamatil auliya, wa akhiru maqamatil auliya utawi pol-polane maqame para wali iku awalu maqamatil anbiya, kawitane pira-pira makome para nabi ngono. Nah wis iki ngomongne soal ruh. Saiki wal narji lan becik bali sapa kita ilal ghorodi maring sejone pembahasan al-matrubi kang disupre. Balik ning gone soal ghurur. Ini tadi kan hanya nerangkan bahwasanya pengetahuan para nabi terhadap rahasia ketuhanan itu ngegloh nyoto. Ngono, nyoto. Termasuk tentang rahasia ruh. Ngono, rahasia ruh. Bagi wong sing ma'rifat itu jelas. Bagi sing ora ma'rifat ya dingu. Nah, itu wes, itu pembahasan tentang itu. Jadi lek diringkas, alat untuk mendapatkan penjelasan, alat untuk mendapatkan ini madrok, untuk mendapatkan apa tadi, untuk membuktikan bahwasanya ucapan setan itu salah. Ucapan yang mana? Ucapan bahwasanya akhirat itu meragukan, terus dunia itu meyakinkan. Salah, yang benar bahwa justru dunia itu yang meragukan karena ada kemungkinan akan rusak, bahkan pasti rusak. Nah akhirat itu malah yakin. Nah, bagaimana bisa menemukan keyakinan itu? Caranya adalah dengan satu, iman kepada para nabi dan rasul. Yang kedua apa? Mendapatkan wahyu atau ilham. Nah wahyu dan ilham itu banyak hal yang harus diketahui. Wes itu ringkesane. Saiki wal narji lan becik bali sapa kita ilal goro dimaring tujuan al-matlubi kang disupre. Fal maksudu moko te kang disejo iku ana ghurur syaitani. Satemene bujuane setan. Bujuan apa? Bujuan bila ana akhirat kelawan satemene akhirat iku sakun, meragukan. Bujuane setan yang mengatakan bahwa akhirat itu meragukan iku yudfa'u, bisa ditolak. Iku yudfa'u bisa ditolak apa hurur, apus-apuse setan seperti itu bisa ditolak. Carane piye? Ditolak imma biyakinen taklidiyin. Imma biyakinen ana kelawan keyakinan. ana kalane kelawan keyakinan taklidi kang bangsa taklidi wa imma bi basiratin lan ana kalane kelawan peningal ati wa musahadatin lan penyaksian min jihatil batin ini saking arah jero mulane fahum mongko utawi dalam hal hurur sing modelo-lolo. Nah, wal mukminina lan sak temene wong mukmin. Wal mukminina iku wa annal mukminin. Wal mukminina lan sak temene wong mukmin bi alsinatihi. Kelawan lisane mukminin wa bi aqidi lan kelawan kepercayaan. Kepercayaane wong mukmin. Orang mukmin yang hanya pakai lisan dan sekedar percaya begitu saja, enggak sampai makrifat. Iku imma iku idza doya'u tekalane padha nyiak-nyiakaken sapa mukminin awamirallahi ing pira-pira perintahe Allah. Awamirallahi ing pira-pira perintahe Allah taala mulur Allah wa jarulan padha ninggalno. Wahajarulan padha ninggalaken sapa mukminin ninggalno al-a'mal as-shalihata ing pira-pira ngamal saleh wala basulan padha nandangi sapa mukminin nandangi as-shahawati ing pira-pira syahwat wal ma'asilan pira-pira kemaksiatan fahum mongko utahe mukminin iku musyarikuna terlibat madani kufari marang pira wong kafir. Jadi jangan sok suci gitu loh ya. Walaupun ini contohnya adalah orang-orang kafir, orang fasik, ternyata orang mukmin yang hanya pakai lisan dan percaya gitu aja itu apabila mereka meremehkan perintah Allah, mereka meninggalkan amal soleh, mereka selalu menggunakan syahwat dan kemaksiatan, maka derajat pangkate wong mukmin yang demikian itu sama kepada orang kafir yang dalam podo-podo diapusi. Ngono lho ya. Ora kok podo yang dalam lah lebur neraka enggak, podo yang dalam oleh diapusi iblis mergo isih seneng dunya. Cuma wae itu nanti ada perbedaan sedikit. Musyarikuna lil kufari maring pira-pira wong kafir madani fi hadal hururi dalam iki tipuan muga li anahum krana sak temene mukminin sing lisan tok wong iman sing nganggo lisan tok iku asaru padha milih sapa mukminin sing hayat padha milih al hayatal batina al hayatat dunya ing kehidupan dunia alal akhirat tinggalaken ing atase akhirat. Ya cuma mereka nanti orang terutama orang mukmin na'am yo kaya ngono padha nanging amruhum akhafu amruhum utawi perkarane iku akhafu luwih ringan. Cuma nanti persoalannya menjadi lebih ringan mergo li anna aslal imani karena pokok-pokoknya keimanan iku yaksimu wis jaga apa aslul iman hum ing fasiki. Walaupun nanti ada keringanan, maknanya keringanan apa? Ning neraka mek sedilu bar kuwi terus mlebu swarga lebih itu lek wong kafir ning neraka selawas-selawas naudzubillah min dzalik. Mugi kita sedaya diparingi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.